بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Siapa yang bawa buku? Coba angkat tangan yang bawa buku. Mayoritas enggak punya buku ya? Hah? Iya, kitab maksudnya. Kitab Tauhid yang terjemahannya. Tiga aja ada. Berapa banyak? Cukup. Banyak yang merasa tidak punya pegangan apa-apa, silahkan ambil. Ini kita murojaah aja, review kembali bab demi bab dari kitab Tauhid secara singkat. Baik, ana minta ada yang membaca ya, bergantian minimal satu bab satu bab. Siapa yang membaca? Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Walaupun beratnya fikir ini macam Rasul, ini Rasulan. Rasulan, ini Allah dan ini Tuhan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah Tauhid. Rabbuka Allah ta'budu illa iya wa walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wahfid lahumā janaha ad-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghīra. Kami telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Itu intinya di situ ya. Intinya kalau di naskah saya enggak sampai 2 ayat 3 ayat, cuma sampai wabil walidaini ihsana. Karena intinya adalah tentang alla ta'budu illa iyyah. Agar kau tidak menyembah atau mengibadahi kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum. Al ayat. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Baik. Kemudian ini intinya di sini adalah pemaparan tentang sejumlah ayat Al-Quran yang menekankan tentang urgensi daripada Tauhid dan bahwasanya dia adalah perintah kepada setiap Rasul dan tujuan penciptaan manusia dan sebesar-besar hak yang harus dipenuhi, seutama-seutama kewajiban yang harus ditunaikan itu adalah kewajiban ibadah kepada Allah atas dasar tauhid. Dan sebaliknya, larangan terbesar adalah larangan menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Kemudian setelah itu al-muallif beralih kepada hadis-hadis. Na'am. Qala Ibnu Mas'ud. Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin tempel beliau, hendaklah membaca firman Allah taala. Itu terjemahannya kurang pas ya. wasiatnya tertera di atas cincin stempel. Gimana nulis wasiat sepanjang ini di atas cincin stempel? Bukan gitu. Alaiha khatamuh itu maksudnya wasiat Rasulullah, ibaratnya surat itu dilipat kemudian distempel, jebret. Jadi tidak ada perubahan sedikit pun. Ini adalah wasiat yang resmi dari Rasulullah. Karena khatam, cincin itu difungsikan untuk stempel Muhammad Rasulullah, stempel jebret. Jadi bukan wasiatnya tertulis di atas cincin stempel, terjemahannya enggak pas itu, salah terjemahannya. Nanti antum koreksi sendiri. Nah, dalam membaca firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Allah kalian, yaitu janganlah kalian berbuat jahat kepadanya sedikit pun. Sampai firman-Nya, sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Nah, lanjut. Jadi itu adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dirubah-rubah oleh Rasulullah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, dan tauhid itu hal pertama dan juga hal terakhir yang harus diperhatikan. Nah, Mu'adz. Nah, siapa ini yang bilang kuntu? Mu'adz. Ya. Kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Radifan Nabiyyi. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Aku pernah membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak ramai? Nabi menjawab, janganlah engkau sampaikan dahulu kabar gembira ini. Nanti mereka hanya akan mengandalkan tauhid mereka dan tidak beramal. Mu'ad bonceng dengan Rasulullah di atas seekor keledai. Kuat ya keledainya. Ini menunjukkan boleh membonceng di atas keledai, ya selagi keledai itu masih kuat untuk memikul dua orang. Di sini jelas Nabi SAW menjelaskan bahwa tauhid itu adalah hak Allah terhadap hambanya, hak Allah terhadap hambanya. Dan kalau hak ini dipenuhi, maka Allah akan membebaskan sang hamba dari siksa. Tentunya ini tidak bisa kita fahami secara parsial. Bukan ini saja. Islam itu bukan cuma ini, bukan. Ini satu di antara ajaran Islam. Tentunya harus dikorelasikan dengan dalil-dalil yang lain. Karena seorang ahlu tauhid, kalau dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tersiksa dalam neraka, bisa saja dia tersiksa dalam neraka, walaupun dia min ahli tauhid. Allah yu'adzib man la yushriku bihi syai'a. Ini maksudnya manakala dia tidak melakukan faktor-faktor lain yang menyebabkan dia terazab. Ya, seperti misalnya melakukan dosa besar. Ya, tauhidnya enggak batal, tapi kalau dia enggak bertaubat dan Allah tidak memberinya ampunan secara gratis, dia juga gak dapat syafaat, tidak ada amal soleh lainnya yang bisa menggugurkan dosa dibalik dosa besarnya itu, ya dia akan terkena konsekuensinya. Jadi jangan difahami secara parsial. Makanya Nabi melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini. Nanti orang akan bersandar dengan tauhidnya dan malas beramal, merasa sudah cukuplah saya menjadi seorang muwahhid, dan dia akan bertawakal dengan tauhidnya itu. Tapi kenapa kok disampaikan ya sama Mu'ad? Kan disampaikan juga ini. Ya ini karena larangan itu ada alasannya. Mu'ad radhiyallahu anhu memahami bahwasanya ini bukan larangan yang sifatnya mutlak dan permanen. Tidak, akan tadi larangan ini selagi ada kekhawatiran orang akan salah faham dalam memahami hadis ini. Dan ketika itu Mu'ad baru menyampaikan menjelang dia wafat. Ketika sakit yang menjelang dia wafat, baru dia sampaikan takut dosa kalau menyembunyikan ilmu. Ayo. Ada masalah enggak di situ? Coba dibaca aja. Baca singkat. Kandungan bab yang pertama, hikmah penciptaan jin dan manusia. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid karena permusuhan yang terjadi, yakni antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik, lantaran masalah tauhid. Yang ketiga, barang siapa. Jadi maksudnya ibadah itu, ibadah yang disebut dalam Quran maupun sunnah, itu adalah ibadah atas dasar tauhid, bukan yang lain. Bukan ibadah asal-asalan, enggak. Ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Karena kenapa kok begitu? Karena terjadinya permusuhan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin bukan karena mereka tidak mau beribadah secara mutlak. Mereka juga tawaf. Mereka juga haji. Mereka juga sedekah, menjamu tamu, memuliakan, memberikan minum. Ini bagian dari ibadah, ya. Tapi ibadah mereka dibangun dan di atas syirik. Dan gara-gara ibadah mereka dibangun di atas syirik itulah Nabi musuhin mereka. Jadi ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah hanya ibadah atas dasar tauhid. Kalau masih kecampuran syirik, itu menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Dan seakan-akan mereka tidak beribadah sama sekali. Sama aja statusnya, mereka beribadah dengan campuran syirik maupun tidak beribadah sama sekali, sama aja. Yang ketiga, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini, dia belum beribadah kepada Allah. Disinilah makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'budu. Kalian bukan penyembah Rabb aku sembah. Jadi walaupun mereka mengaku ya, menyembah Allah juga, tapi karena penyembahan mereka kepada Allah itu tidak murni, seakan-akan mereka itu enggak nyembah Allah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan sekali-kali kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Karena ibadah mereka itu ibadah yang tidak kagum. Ibadah batil, ibadah yang rusak. Seakan-akan mereka tidak beribadah, paham ya? Nah. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Apa itu hikmah diutusnya para rasul? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nah. Yang kelima, risalah yang dibawa oleh Rasulullah bersifat universal bagi seluruh umat. Oke, ini. Risalahnya apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Itulah risalahnya. Dan ini mengenai semua umat beliau. Setiap manusia dari umat ini terkena kewajiban untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah siapapun itu yang diibadahi. Itu tauhid itu maksudnya kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Setiap yang diibadahi selain Allah dan dia senang diibadahi. Yang nah, ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Nah. Yang terwujud suatu masalah yang besar, yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud dengan benar kecuali dengan mengingkari tauhid. Inilah makna firman Allah Ta'ala, "Famayakfur bi tauhid," barang siapa yang ingkar kepada tauhid. Wa yu'min billah. Enggak ada. Jadi ibadah kepada Allah itu harus dibarengi dengan sikap mengkafirkan tauhid, mengkafirkan setiap yang diibadahi selain Allah dan dia senang diperlakukan seperti itu. Itu tauhid namanya. Kalau dia enggak senang, enggak lah ya. Nabiullah Isa itu dipertuhankan, tapi dia tidak pernah rela dipertuhankan. Al-malaikah juga, Uzair juga. Orang-orang soleh yang benar-benar soleh maka tidak akan rela dipertuhankan. Tapi kalau dia rela dipertuhankan, itu namanya tauhid. Harus dianggap kafir. Semua tauhid harus dianggap kafir. Yakfur bit tauhid. Faman yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Yakfur bit tauhid itu kalau disingkat la ilaha. Yu'min billah kalau disingkat illallah. Ya. An'budullah wajtanibut tauhid. Itu setali tiga uang. Ya, dua sisi mata uang enggak bisa dipisahkan. Tidak ada tauhid tanpa mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah. Makanya kalau orang mengaku iya la ilaha illallah, tapi yang lain itu agama yang lain benar, ya itu belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam namanya. Nah, yang ke-8, pengertian tauhid bersifat umum mencakup segala yang disembah selain Allah. Ya, ini perlu kita batasi, segala yang disembah selain Allah dan dia senang diperlakukan seperti ridho, diperlakukan seperti itu. Wa illa nanti Nabi Isa kita bilang tauhid, ya. Baik. Yang ke-9, tiga ayat mukam dalam surat Al-An'am ini menurut orang salaf memiliki kedudukan yang penting karena terkandung di dalamnya beberapa permasalahan penting, dan yang pertama adalah larangan terhadap syirik. Ya, kum ta'alau atal maharram rabbukum alaikum, itu ya yang dimaksud ya. Itu luar biasa kandungannya dan sangat diagungkan di mata para salaf, dianggap sebagai wasiatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-10, ayat-ayat muhkam yang tercantum dalam surat Al-Isra mengandung 18 permasalahan penting, mulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda mazmuman mahdula. Janganlah engkau adakan sembahan yang lain di samping Allah agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah. Dan diakhiri dengan firman-Nya, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhkura. Janganlah engkau mengadakan sembahan lain di samping Allah sehingga menyebabkan engkau dilimpahkan ke dalam neraka dengan keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Yeah. Allah yeah. Mengingatkan kita tentang pentingnya permasalahan ini dengan berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah sebagai hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Jadi, rangkaian ajaran-ajaran yang sangat penting tadi dimulai dengan ayat yang penutupnya larangan syirik dan ditutup dengan ayat yang penutupnya juga larangan syirik. Ayat yang memulai rangkaian nasihat tadi ditutup dengan kata-kata la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda malu mazmuman makhdula. Itu Al-Isra ayat 22. Kemudian sekian belas ayat berikutnya, 18 ayat berikutnya atau 17 ayat berikutnya, Allah menutup dengan kata-kata wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Lama juga, larangan juga, larangan berbuat syirik. Nah, yang ke-11, ayat dalam surat An-Nisa dinamakan dengan ayat 10 haq. Allah memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, ada 10 hak. Yang paling agung adalah hak tauhid. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, al-huququl asyrah. Al-huququl asyrah. Nah, 12. Ke 12 perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Ya, artinya kalau Nabi di akhir hayat masih juga berwasiat yang berkaitan dengan tauhid, ya ini jelas menunjukkan memang tauhid ini adalah perhatian pertama dan terakhir. Lanjut. Yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita penuhi. Dari hak, dari hadisnya Mu'adz tadi ya, atadrima haqqullahi 'alal ibad. Naam. Yang ke-14, mengetahui hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah jika memang mereka benar-benar menunaikan hak Allah. Naam. Lanjut. Yang ke-15, permasalahan ini tidak diketahui sebagian besar sahabat. Naam. Yang ke-16, diperbolehkannya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Ya, karena tadi Mu'ad dilarang untuk menyebarluaskan hadis ini karena Nabi faham bahwa kalau orang masih belum tahu, maka dia akan senantiasa takut dengan dosanya dan tidak bersandar kepada tauhidnya. Itu lebih baik daripada orang bersandar kepada tauhid kemudian gampang berbuat dosa. Ya, itu bahaya. Makanya kalau ilmu itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik, sedangkan mereka sebelum mengetahuinya itu sudah dalam kondisi yang baik, maka biarkan saja dalam kondisi seperti itu. Itu banyak kok, dalilnya banyak. Ya, boleh kita menyembunyikan sebagian ilmu dalam rangka mewujudkan suatu kemaslahatan. Tapi bukan semua ilmu kita sembunyikan kepada semua orang, tidak, kepada orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu. Nah, yang ke-17, dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim yang bisa membuat hatinya senang. Dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim. Dari mana nih ya, kok bisa disimpulkan begini? Ada yang bisa menjelaskan? Padahal hadisnya bilang la tubashirhum fayattakilu. Afala ubashirun nas la tubashirhum fayattakilu. Dari mana kok bisa disimpulkan justru, ha? Ibnu Mas'ud apa Mu'ad? Mu'ad. Pada akhirnya. Karena sebetulnya Nabi tidak mengingkari niat Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini sebagai kabar gembira. Ya, rencana itu tidak diingkari oleh Nabi. Yang diingkari oleh Nabi adalah efeknya. Efek dari kabar gembira ini. Kabar gembiranya kabar gembira memang. Itu menggembirakan. Tapi dikhawatirkan justru karena itu menggembirakan, nanti orang terlena dengan euforianya. Jadi memang ada anjuran yang tersirat untuk menggembirakan sesama muslim. Jadi kalau memang tidak ada efek samping, Nabi gak akan halang-halangi kan. Jadi ada dari sisi itu. Nah, yang ke-18, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Yang ke-19, jawaban orang yang ditanya permasalahan yang tidak diketahuinya adalah Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ini ketika yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cocok disebutkan Rasulullah disitu. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, Allahu a'lam saja cukup. Yang ke-20, diperbolehkannya menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu, tidak kepada yang lainnya. Ya, jelas ini. Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tatkala menunggang keledai, beliau bersedia memboncengkan orang lain di belakangnya. Nah, dan keledai itu bukan kendaraan mewah. Kendaraan yang paling sederhana keledai. Yang paling mewah itu kuda. Nah, yang ke-22, diperbolehkan membentengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Yang ke-23, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Dari mana keutamaannya? Karena dia diboncengkan oleh Rasulullah SAW. Fadilah. Nah. Yang ke-24, tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah. Bab berikutnya. Siapa yang mau baca? Yang lain? Sebelahnya. Dibonceng. Nah, jadi radif itu mereduf. Nabi di depan, Mu'ad di belakang. Terjemahannya apa? Di sini jadi Mu'ad yang memboncengkan. Ya benar. Bonceng Nabi benar. Kalau di sini Mu'ad diboncengkan. Iya betul. Di sini Mu'ad memboncengkan. Dibonceng Nabi, membonceng Nabi sama. Yang di depan Nabi itu maksudnya. Antum pahamnya gimana? Ya, bonceng, dibonceng, sama aja. Baik. Ikra. Bab yang kedua, antum baca. Bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kaitannya dengan judul bab fadilah tauhid yang disebutkan oleh ayat ini apa? Ada dua. Yang pertama, ahlu tauhid akan mengatakan, ulaika lahumul aman, ya ini keamanan. Wahum muhtadun, mendapatkan keamanan. Dan yang kedua akan mendapatkan hidayah. Baik. Berikutnya An Ubadah bin Samit, langsung aja di terjemahnya. Terjemah hadisnya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam secara dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Nah, topan ini juga hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah tauhid. Itu kata Al-Imam Az-Zuhri, menurut kami semua hadis yang bicara tentang fadilah la ilaha illallah itu turun atau itu diucapkan oleh Nabi sebelum turunnya berbagai macam ahkam, berbagai macam syariat. Jadi jangan difahami secara parsial. Kita harus fahami secara utuh, secara total, keseluruhan. Ya Allah akan memberikan jaminan keamanan manakala dia tidak melakukan hal-hal yang mengancam dirinya. Ya, karena kalau kita hanya pahami tauhid ini akan menjadi jaminan mutlak, walaupun dia punya dosa kayak apapun, nanti akan kontradiksi. Bahkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau, kitab Tauhid, setelah menyebutkan sejumlah banyak hadis tentang mangkola la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah atau yang semisalnya, apa kata beliau? Hada wa innama arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah aw hurrima 'alan nar bayanu fadhila hadzal qaul la annahu jami'ul islam kaman yad'i hadza man la yafham al-'ilm wa yu'anid wa la yatalaqqa hadhihi as-sina'ata min ahliha. Artinya maksud dari ucapan-ucapan Nabi, barang siapa mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga atau akan terlindung dari neraka, maksud dibalik hadis-hadis yang menyatakan demikian itu sekedar menjelaskan fadilah, keutamaan dibalik ucapan la ilaha illallah itu. Bukan berarti la ilaha illallah itu adalah Islam secara keseluruhan. Jangan difahami, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah 100% jadi muslim, sudah melaksanakan 100% ajaran Islam. Bukan begitu ya. Jangan sampai kita memahami seperti pemahaman orang-orang yang tidak kaman yadda'il ilma, orang-orang yang sok tahu, wa yu'anid ngeyel, wa la yata'allam hadhihi sina'atan min ahliha, dan tidak mempelajari ilmu tauhid ini dari ahlinya. Salah dalam mempelajari ilmu tauhid sehingga menimbulkan pemahaman yang sangat bahaya sekali. Sudah tenang, kalau sudah mengucap la ilaha illallah sudah, tidak usah lagi kita perlu merisaukan dosa-dosa yang lain, tidak perlu lagi menghindari syirik bahkan. Dan itu kenyataan, kenyataan. Banyak sekali orang yang melantunkan la ilaha illallah tapi tidak faham apa maksudnya la ilaha illallah, sehingga di saat yang bersamaan mereka melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah. Nah, jadi pokoknya kalau antum mendapatkan hadis seperti itu, tetap itu ada fadilahnya, namun jangan terpaku hanya dengan satu hadis. Ya, Nabi itu menyampaikan banyak hadis dan semuanya hak. La ta'khud bi ba'dil haq wa tatrukul ba'd. Jangan cuma ngambil satu comot. Yang ini juga benar, yang lain-lain ini benar. Hadisnya Nabi juga, wahyu juga. Ya, pahami secara utuh. Nabi bilang begini, juga bilang begini, berarti ya ini syarat. Asalkan tidak ada yang menghalangi, Allah akan berikan janjinya. Tapi kalau syarat dipenuhi, penghalang juga dia lakoni, ya mental. Nah, lanjut, ini sudah isya ya, cepat ya, sudah isya. Baik. Saya kepengennya baca cepat, cuman khawatir kalau dibaca cepat nanti ada hal-hal yang tidak paham, karena juga banyak yang baru di sini. Yang sudah ngaji pun sudah 4 tahun yang lalu sudah pada lupa ya. Hayya 'ala shalah. Hadisnya mirip dengan hadis sebelumnya ya. Allah mengharamkan neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya tulus mencari wajah Allah. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengajarkanlah padaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepada-Mu." Katakan di Musa la ilaha illallah, Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hamba-Mu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan bumi selain aku serta ketujuh lapis bumi meletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah meletakkan pada daun timbangan yang lain, saya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Jadi hadis ini menunjukkan juga tentang beratnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentunya ini adalah kalimat tauhid yang diterima oleh Allah. Kalau enggak diterima enggak ada beratnya. Ya. Karena orang munafik pun bersyahadat tapi syahadat ditolak oleh Allah. Jadi syahadat yang bermanfaat adalah syahadat yang diterima. Dan syahadat yang diterima itu adalah yang memenuhi syarat-syaratnya. Baik. Berikutnya sepenuh bumi, bikurabil ard itu sepenuh bumi. Kalau jagat itu nanti kesannya jagat raya gitu ya. Sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berdosa sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi. Baik. Di hadis yang kelima, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu sayangnya itu dhaif ya hadisnya ya. Andai dia sahih, walaupun disahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh Al-Hakim, andai dia sahih itu ada faedah yang menunjukkan Allah itu ada di atas. Mana faedahnya? Ada yang bisa menyimpulkan enggak? Coba dibaca hadisnya, kamu jangan lihat ana, antum baca hadisnya. Enggak tahu enggak akan tahu faedahnya. Coba dibaca hadisnya. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ketemu enggak? Hah? Yang keras. Beserta penghuninya selain aku. Berarti Allah ada di di atas tujuh langit. Dan langit di situ maksudnya sesuatu yang ada di atasnya kita. Langit as-sama dalam bahasa Arab itu memiliki makna as-sumu. Sumu itu artinya yang ada di atas. Karena emang langit itu di atas kita, toh. Langit itu selalu di atasnya manusia. Di bawahnya manusia itu bumi. Ya. Dimanapun dia berdiri, di bawahnya dia adalah bumi dan di atasnya dia adalah langit. Taib, hanya saja hadis ini statusnya dhaif, tapi maknanya tidak ada masalah. Dari segi makna tidak ada masalah. Nah, taib, pasalnya yang pertama, pada yang pertama kandungan bab luasnya karunia Allah. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Yang ketiga, selain itu tauhid menghapuskan dosa-dosa. Iya. Yang keempat, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Nah, menghapuskan dosa-dosa itu tidak semua dosa ya, sebagian dosa. Dosa sama manusia enggak bisa dihapuskan dengan tauhid. Nah, yang kelima, perhatikan kelima masalah yang disebut dalam hadis ibadah. Yang keenam, apabila Anda mempertemukan antara hadis ibadah, hadis idban dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Ya, itu harus direnungi lagi. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis idban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Ya, jadi dalam banyak hadis yang bicara tentang tauhid itu, kadang di hadis yang di hadis A Rasulullah menyebutkan salah satu syarat, di hadis B menyebutkan syarat yang lain, C syarat yang ketiga. Nah, kalau dikumpulkan itu total ada 7 syarat agar kalimat tauhid la ilaha illallah itu diterima oleh Allah. Yang pertama, dia harus mengilmui maknanya. Ini syarat yang sangat mendasar sekali. Karena kesaksian itu harus dibangun atas dasar ilmu. Kalau enggak, Anda ini bersaksi, apa yang Anda saksikan itu apa? Hakikatnya apa yang Anda saksikan? Kalau dia enggak mengerti makna yang benar dari la ilaha illallah, berarti dia tidak mengetahui apa-apa tentang la ilaha illallah. Pengetahuannya itu salah. Jadi kesaksian itu akan tertolak. Yang kedua adalah keyakinan bahwa memang seperti itulah realitanya. Jadi bukan hanya mengetahui namun juga meyakini kebenaran apa yang dia ketahui. Di samping itu harus ada kesungguhan, kejujuran antara ucapan lisan dengan ucapan hatinya dia. Harus sinkron. Kalau enggak, itulah syahadatnya orang-orang munafik yang ditolak oleh Allah. Yang keempat, harus ikhlas. Ketika dia mengucapkan, tidak ada tendensi apa-apa melainkan ingin mencari ridhonya Allah, wajahnya Allah, mencari keselamatan di akhirat, bukan mencari manfaat duniawi. Demikian juga adanya mahabbah, kecintaan, cinta kepada lafadznya, cinta kepada konsekuensinya, cinta kepada orang-orang yang memperjuangkannya. Yang ke berapa? 6 adalah al-qabul, menerima, mau mengucapkan lafadznya. Ada orang tidak mau mengucapkan lafadznya walaupun dia memperjuangkan tauhid, walaupun dia mengakui itu benar, tapi tidak mau untuk mengucapkan. Dia memperjuangkan itu bukan berarti 100% tidak, tapi dia melindungi orang-orang yang mendakwakan tauhid, tapi dia sendiri tidak mau mengucapkan. Jadi dia belum menerima, seperti Abu Thalib. Dan yang ketujuh adalah patuh kepada konsekuensinya. Ya, kalau dia mau bersyahadat, mengakui secara lisan, hatinya yakin, tapi tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau bayar zakat, ini belum disahkan syahadatnya. fa intabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Di ayat yang lain, fa khallu sabilahum. Kalau mereka mau bertaubat dari syiriknya, mau menegakkan salat, mau membayar zakat, maka mereka lah saudara kalian seagama. Berarti kalau belum melakukan tiga hal ini, dia belum bisa dianggap sebagai saudara kita seagama. Jadi itu termasuk syarat-syarat tauhid yang mungkin tidak disebutkan dalam satu bab, tapi nyebar di bab-bab yang lain. Nah, kemudian bukan, ini salah terjemahannya. Para nabi perlu diperingatkan. Salah. Perlu memperingatkan, mengingatkan umatnya tentang fadilah la ilaha illallah. Terjemahannya salah ini. Kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha. Jadi para nabi itu perlu mempopulerkan, menjelaskan kembali tentang keutamaan dari la ilaha illallah. 9 at-tanbih bahwa pertimbangan la ilaha illallah mengungguli pertimbangan seluruh makhluk, padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah itu mendapatkan manfaat. Ya. Karena Allah mengatakan seandainya seluruh penghuni langit selain aku plus penghuni bumi ditimbang, kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam tangkai yang satunya lagi, la ilallah lebih berat. Tapi kenapa ya kok banyak di antara orang yang mengatakan la ilaha illallah itu timbangannya ringan-ringan? Kesimpulannya jelas, kesimpulannya ya tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah timbangannya jadi berat. Berat dengan kebaikan maksudnya. Berarti tidak semua yang mengatakan la ilaha illallah itu diterima la ilaha illallahnya. Itu yang harus kita fahami. Sekedar mengatakan tidak cukup. Karena orang munafik juga mengucapkan itu. Bedanya apa munafik dengan mukmin? Yang munafik ini tidak bisa membuktikan saat dia dituntut untuk membuktikan. Yang mukmin bisa membuktikan. Dengan apa? Dengan loyalitasnya, dengan pembelaannya, dengan ketundukannya kepada hukum Allah dan Rasulnya, kecintaan mereka, pengorbanan mereka, mau berjihad. Munafik kan gak mau. Munafik kan memperolok ya. Dalam hati mereka mengingkari. Ini yang menjadikan syahadat mereka itu sia-sia. Nah, seperti halnya langit. Ya. Yeah. Yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya. Ya. Yeah. Yang ke-12, menetapkan sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Sifat Allah apa yang ditetapkan di sini? Ya, semua yang disebutkan dalam hadis-hadis itu yang mengandung sifat Allah, seperti apa misalnya? Ada istiwa enggak di situ? Ya, sifatul kalam. Allah berbicara kan di sini dalam hadisnya Abu Sa'id itu ada dialog antara Allah dengan nabinya Musa. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya. Itu termasuk sifat Allah. Jadi kalam yang benar-benar ucapan itu biar bisa didengar. Ada suara yang bisa didengar. Dan karena Allah mengucapkannya dalam bahasa Arab, ya, maka berarti tersusun dari huruf-huruf. Emang seperti itu hakikatnya, bukan ucapan batin sebagaimana yang diyakini oleh Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah. Kalamun nafsi, kalamun nafsi itu adalah ucapan yang tidak ada suaranya, batin, istilahnya batin. Terus kok bisa jadi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan lain-lain? Itu interpretasinya Jibril, kata mereka gitu. Jadi Jibril menerjemahkan kalamullah tadi itu ke dalam bahasa Arab, jadilah dia Al-Quran. Ya, hakikatnya berarti Allah tidak berbicara. Itu toh, lah bicara kok tidak ada suaranya, bicara kok diterjemahkan tapi tidak ada suaranya, ini gimana ini? Padahal tidak semua yang disampaikan oleh Jibril itu boleh, kalau memang itu adalah sesuatu yang diinterpretasikan oleh Jibril. Masa Jibril mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, itu kalamnya Allah atau kalamnya Jibril itu? Masa Jibril bilang kayak gitu? Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, sembahlah aku. Nah, itu kalamullah langsung. Allah langsung bilang begitu kepada Musa. Musa diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. 13. Apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikitpun, bukan sekadar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Ya, jadi lau ataitani bi qurabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Makanya kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan tapi dia tidak menjauhi syirik, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat dari neraka. Ya, ini banyak sekali buktinya bahwasanya la ilaha illallah harus dibarengi dengan konsekuensinya. Nah, yang ke-14, perhatikanlah kepaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Kalimatullah itu maksudnya apa? Dia tercipta dari kalimatullah kun. Walaupun semua orang juga tercipta dari itu, hanya saja tidak melalui proses pernikahan, orang tuanya menikah, enggak. Dia diciptakan langsung, tiba-tiba ibunya hamil, mengandung dia, padahal tidak kenal dengan, tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki manapun. Demikian juga Isa sebagai diciptakan sebagai dengan ruh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. 17 Fadl. Yang ke-16, mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh yang diciptakan Allah. Baik. Lanjut. Yang ke-17, mengetahui keistimewaan iman pada kebenaran adanya surga dan neraka. Karena dia dirangkai ya. Beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian Isa abduhu wa rasuluhu, al-jannah haq wa naru haq, sebagai satu rangkaian. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah berdasarkan apa yang dia amalkan. Terus yang ke-18, mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Jadi amal itu ada pengaruhnya enggak? Ada. Ada, bukan cuman la ilaha illallah, bukan cuman i'tiqad, bukan cuman ma'rifah. Itu kan tadi wa annal jannata haq wa annan nar haq, anna Isa kari, itu kan ma'rifah, itu pengetahuan, keyakinan. Belum disebutkan amal kan? Di ujungnya adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amal. Jadi amal itu harus, dan kedudukan seseorang di dalam jannah itu ditentukan oleh amalnya juga. Beda antara orang yang memiliki ma'rifah yang luas tadi kemudian beramal simpel-simpel dengan mereka yang amalnya sungguh-sungguh, berkualitas, banyak, ya, beda kedudukannya. Nah, dua daun maksudnya dua tangkai ya, timbangan-timbangan yang di pasar tuh ada apa istilahnya, dua lengan atau dua tangkai timbangan, pokoknya pembandulnya, bandulnya di sini, yang mau ditimbang di sini. Nah, yang kedua puluh, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah. Ya, itu adalah sifat dzatiyah Allah. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Wajah itu ya wajah. Wajah itu tidak sama dengan ridha, walaupun orang yang boleh melihat wajah Allah pasti adalah orang yang diridhai oleh Allah. Tapi wajah itu sendiri bukan ridha. Wajah itu sifat zat. Kalau ridha sifat perbuatan. Ya. Emang ada hubungan, ada. Dan kadang-kadang wajah atau muka itu digunakan dalam pengertian kecintaan, keridhaan. Ini orang cari muka. Artinya ABS, asal bos senang. Tapi bosnya punya muka enggak? Harus punya muka. Kalau bosnya enggak punya muka, kata-kata itu tidak tepat ditujukan kepada bosnya. Gitu ya. Jadi kalau ahlus sunnah, ada antum dapati ulama ahlus sunnah menafsirkan ibtigha'a wajhillah sebagai ibtigha'a mardhatillah, berarti mereka menafsirkan sesuatu dengan lazimuhu, dengan konsekuensinya. Tapi kalau yang bilang begitu non ahlus sunnah, asyairah, karena mereka memang mereka mengingkari sifat ini, ditakwil. Ya. Gitu. Baik. Salat dulu. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan tatayur, tatayur itu mengait-ngaitkan keberuntungan atau kesialan dengan fenomena alam atau fenomena atau tingkah laku binatang yang dulu binatangnya adalah burung. Ya, kalau burungnya terbang ke kanan, ini pertanda baik. Terbang ke kiri, pertanda enggak baik. Demikian juga ada anjuran di sini untuk tidak minta diruqyah. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah kalau minta diruqyah, apakah berarti mutlak tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi 70.000 itu, satu di antara 70.000 itu? Jawabannya adalah siapa yang istiqomah ala tauhid, ya, konsisten dengan tauhidnya, kemudian dia istiqomah dalam taat kepada Allah, terutama dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dalam agama dan meninggalkan semua yang haram, apalagi kalau ditambah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah dan menjauhi yang makruh-makruh, maka orang seperti ini ketika dia membutuhkan untuk minta diruqyah, ya, dan memang ruqyah itulah pengobatan yang paling efektif untuk dia misalnya, yang lain-lain tidak ngefek, tinggal ruqyah, dia mencari orang yang bisa meruqyah dia lalu minta diruqyah, maka tidak akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam 70.000, karena maksud dari ini adalah sebagaimana disebutkan di akhir hadis, wa ala rabbihim yatawakkalun. Selagi dia masih tetap orang yang tawakalnya kepada Allah, bukan kepada orang yang meruqyah dia, maka tidak akan menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi syaratnya tadi istiqomah ala tauhid wa ala al-wajibat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Demikian juga berobat dengan cara kai, selomotan besi panas. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi bukan mutlak dilarang, tidak. Yang penting jangan merusak tawakal. karena itu adalah bagian dari berobat. Ruqyah itu bagian dari berobat. Di samping ini ada hadis di mana Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Pernah juga menyuruh istrinya Ja'far bin Abi Thalib agar mencarikan orang yang bisa meruqyah anak-anaknya yang gampang kena mata. Pucat-pucat mukanya, kurus-kurus. Tanya, kenapa kok anaknya Ja'far ini pada pucat-pucat, kurus-kurus? Kata ibunya, mereka ini gampang kena mata ya Rasulullah. Qal istarqi lahum. Carikan orang yang bisa meruqyah mereka. Jadi ini merupakan alasan-alasan bahwa selagi tidak merusak tawakal dan selagi orang tetap istiqomah ala tauhid wa ala amal soleh, maka minta diruqyah itu tidak akan menghalangi dia untuk masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Wal aula, tetap yang lebih afdal adalah seseorang tidak minta diruqyah. Dia meruqyah dirinya sendiri selagi dia mampu. Dan dianjurkan bagi orang yang tahu saudaranya itu perlu diruqyah, jangan nunggu diminta. Sunnah itu. Mulailah ruqyah itu tanpa harus nunggu diminta. Tayyib. Fihi masail. Kandungan bab ini pertama, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Yang ketiga, sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang keempat, sanjungan Allah kepada para wali, yakni sahabat Rasulullah, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Yang kelima, tidak meminta rukyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, dan tidak melakukan tatoyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Benar, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Delapan, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. 9. Keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. 10. Keutamaan. Jadi kuantitas karena besar jumlahnya. Kualitas karena ada di antara mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, dan jumlahnya 70.000. Ini menunjukkan umat kita ini umat yang berkualitas dibandingkan umat-umat lain. Nah, sepuluh keutamaan pengikut Nabi Musa. 11. Umat-umat yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. 13. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Jadi jangan terpedaya dengan jumlah pengikut. Itu intinya. Kebenaran tidak diukur dari berapa banyak yang mengikutinya. Tidak ada hubungan langsung antara banyak sedikitnya pengikut dengan benar salahnya suatu ajaran. Karena kalau makin banyak itu makin benar, maka yang paling banyak, yang paling benar siapa? Siapa menurut antum yang paling benar di dunia ini? Hah? Nasrani. Siapa? Iblis, syaitan. Karena semua orang yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya Allah itu adalah pengikutnya syaitan. Walau dillannahum, dan aku pasti akan menyesatkan mereka. Nah, terus. Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Dan dia tetap nabi. bukan karena sendirian terus copot jabatannya. Enggak, tetap dia nabi, tetap dia yang benar. Enggak ada urusan, enggak ada yang mengikuti dia, tidak berarti kebenaran itu kemudian berubah menjadi kebatilan. Nah, 15, buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jadi jangan sedih kalau kajian itu tidak banyak yang hadir, dan jangan pede banget kalau yang hadir itu puluhan ribu, ratusan ribu, ya itu intinya gitu. Itu sama sekali bukan tolok ukur, bukan tolok ukur keberhasilan dakwah seseorang. Banyak sedikitnya jumlah pengikut itu bukan acuan. Bisa jadi sedikit dan dia benar, atau sedikit dan dia batil. Banyak benar atau banyak batil, itu bukan ukuran. Terus ukurannya apa? Apa ukurannya kebenaran? Dalil-dalilnya, esensinya apa? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, mana dalil yang mengarah ke sana? Bisa dibuktikan, ya itu benar. Tidak bisa dibuktikan, ya batil. Nah. 16, diperbolehkan melakukan rukyah karena terkena ain atau sengatan. Ya. 17, dalamnya pengetahuan kaum salaf dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Jadi dia dengar rukyah itu efektif untuk ain, untuk sengatan binatang berbisa. Kebetulan dia disengat, terus dia rukyah. Bagus itu. Anda mengamalkan ilmu itu bagus. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Ya, yeah. Tapi ada yang lebih bagus. Bukan berarti rukyah nggak boleh. Ada yang lebih bagus. Irtaqo itu kan minta dirukyah artinya. Irtaqo itu artinya minta dirukyah. Jadi minta dirukyah itu halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Ya, enggak bertentangan dengan hadis yang 70 ribu tidak. Itu lebih baik. Tapi jangan hanya terpaku pada tidak pernah minta dirukyah. Ini aja fokusnya dia. Kayak takut banget gitu loh sama satu yang satu ini. Dia berusaha menghindari untuk tidak minta dirukyah, tapi kejeblong dalam pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih berat. Ya. Nah, ini namanya cara beragama yang timpang. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, bukan. Tidak, kita ini enggak diwajibkan untuk tidak minta rukyah, enggak wajib hukumnya, anjuran saja. Tidak minta rukyah itu anjuran saja. Yang wajib adalah tahqiqut tauhid dan kewajiban-kewajiban agama yang lain banyak. Dalam bab muamalah, dalam bab ibadah, masing-masing ada kewajiban di situ. Iya, dia enggak pernah minta dirukyah. Tapi urusan muamalah juga enggak pernah beres. Ini musibah ini. Baik. 18, kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Jadi yang siapa itu namanya Husain bin Abdurrahman tadi ya. Dia ini kebetulan lihat bintang jatuh. Jangan dikira saya ini rajin qiyamulail. Saya emang enggak lagi qiyamulail ketika itu. Lagi kesakitan, disengat binatang berbisa. Dia berusaha untuk menghindari agar tidak dipuji, manakala memang dia bukan dalam keadaan yang layak untuk dipuji. Ya biasa-biasa aja lah, orang disengat bukan suatu prestasi kan, orang disengat itu. Tapi kalau dia sedang qiyamulail, itu prestasi. Itu ada kemungkinan orang menyangka dia sedang qiyamulail. Enggak, saya enggak lagi kiamulail. Saya lagi kesakitan disengat binatang berbisa. Nah. 19. Sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Ya, karena bisa mengabarkan tentang sesuatu yang gaib, tentang nasibnya Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Jadi termasuk sahabat yang dijamin masuk jannah adalah Uqasyah bin Mihsan. Nah, itu fadilahnya Uqasyah, ya. Dia mendapatkan predikat termasuk satu dari 70.000. Yang ke-21. 20. Udah, itu udah. 21. Penggunaan kata sindiran. Ya, kata sindiran di sini, apa yang dimaksud sindiran di sini? Itu apakah itu kayaknya kaitannya dengan berikutnya ya? Itu kaitannya dengan yang ke-22 kayaknya. Wallahu a'lam. Sindiran di sini. Bisa jadi itu. Ada footnote-nya? Baik. Jadi kau sudah didahului, tidak mengatakan kau tidak termasuk. Enggak. Kau sudah didahului. Ini maksudnya yang lain-lain juga jangan kemudian semua pada minta. Gitu. Ya Rasulullah saya dong, ya kamu enggak habis-habis nanti. Udah keduluan sudah. Jadi Rasulullah menutup pintu untuk minta didoakan bagi yang lain-lain. Tapi tidak berarti kesempatan itu tertutup untuk mereka. Ya. Kalau dibilang lasta minhum, wah sudah, engkau tidak termasuk, langsung dia hilang harapannya. Enggak, kau keduluan sama dia. Keduluan untuk minta didoakan. Karena ini juga mungkin ada faedah ya. Ketika ada orang minta didoakan, tidak wajib didoakan. Bagaimana menurut Anda? Ya Rasulullah, doakan saya, kamu sudah keduluan. Ya, tidak wajib. Bahkan Uqasyah pun Rasulullah enggak doakan dia. Doakan enggak Rasulullah? Cuma memberikan informasi, kau termasuk. Kalau mendoakan tuh Allahumma ja'al Uqasyah tabna mihsan minhum. Itu mendoakan namanya. Tapi ketika diminta untuk mendoakan agar termasuk ke 70.000, Nabi cuma mengatakan engkau termasuk. Di sini beliau tidak menjawab sesuai permintaan. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang keempat, bisa cepat aja ya. Babul khauf minasyirk. Siapa yang membaca? Yang pandai membaca siapa? Enggak ada. Karena bawanya yang teks Arab ini masalahnya. Anda baca. Bukan selain dari syirik ya. Terjemahan itu kurang pas. Dun itu yang di bawahnya syirik. Karena ada dosa selain syirik yang juga tidak diampuni oleh Allah. Ya, dun itu di bawahnya. Tak contohnya apa? Dosa selain syirik yang dari ampuni, dosa nifak akbar, dosa kufur akbar, dosanya orang ateis. Enggak diampuni sama Allah. Jadi syirik dan yang sederajat itu enggak diampuni. Yang di bawahnya diampuni. Ya. Baik. Wabaniya. Wabaniya an ya'bud al-asnam. Jauhkanlah aku kepada anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya, artinya apa? Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala saja masih doa. agar dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari paganisme. Ini sudah menghancurkan berhala loh. Nah, bagaimana dengan orang yang belum sampai ke tingkat itu, kok tidak pernah khawatir terjerumus dalam syirik? Mentang-mentang sudah ngaji kitab tauhid khatam di atin, belum apa-apa. Jangan sampai seseorang itu merasa aman dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik, sehingga dia harus lebih takut daripada Nabiullah Ibrahim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang maksud syirik kecil, beliau menjawab, itu adalah riya. Nah, jadi Nabi takut enggak sama syirik? Takut. Nah, Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menutupkan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka." Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menutupkan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bertemu dengan Allah mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Barang siapa bertemu dengan Allah mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka." Ya, artinya kita harus waspada, harus takut nih. Bagaimana kita mati nanti? Oke, sekarang kita bertauhid, tapi nanti gimana? Saat ajal menjemput kita. Ya. Jadi jangan merasa aman dari tipu daya syaitan, dari fitnah, selagi kita belum mati dalam keadaan bertauhid. Karena intinya itu bagaimana saat kita mati nanti. Ya. Baik. Masailnya. Masail yang pertama, syirik adalah perbuatan dosa yang seharusnya ditakuti. Yang kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, riya termasuk syirik kecil. Kecil ini bukan berarti ringan, bukan. Kecil itu dilihat dari segi konsekuensinya yang tidak memurtadkan pelakunya. Tapi dia tetap masuk jenis syirik. Berarti dia tetap termasuk dosa yang tidak diampuni secara gratis oleh Allah. Tidak ada ampunan cuma-cuma bagi pelaku riya. Selagi dia belum bertaubat, maka tidak akan diampuni dosa riaknya dia, walaupun itu riak. Ya. Karena itu termasuk keumuman dalam innallaha la yaghfiru ayyushraka. Ayyushraka itu bisa dimaknai dengan isim nakirah, syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Maksudnya begitu. Apapun bentuk syirik, Allah tidak akan ampuni, termasuk yang kecil. Nah, yang keempat, perkara yang paling ditakutkan menimpa orang-orang yang saleh adalah riya. Nah, yang kelima, dekatnya surga dan neraka. Yang keenam, dekatnya surga dan neraka. Dari sisi mana dekatnya surga dan neraka? Ya, antara kita dengan surga dan neraka itu adalah kematian. Kalau mati alat tauhid, dekat dengan jannah. Mati ala ghairi tauhid, dekat dengan neraka. Seperti dalam hadis yang lain, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Itu kan menjelang dia mati. Nah, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Yang ketujuh, dengan siapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Kok di sini enggak kayak gitu ya? Dan barang siapa, oh, ada dua versi di sini. Jadi barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka walaupun dia orang yang paling kencang ibadahnya. Tapi bagaimana saat dia mati? Mati ala syirk, ibadahnya semua ini tidak ada manfaatnya buat dia. Tidak kenceng ibadahnya, tapi mati ala tauhid, dia akan mendapatkan manfaat. ada harapan untuk suatu saat dia masuk surga dan keluar dari neraka. Tapi kalau matinya ala syirk, khalas, dakhalan nar. Ini kalau sudah kayak gini bisa disepelekan atau harus serius nih belajar tauhid? Perlu ditakuti enggak syirik ini? Atau kita santai-santai aja? Nah, makanya judul bab itu ada kaitan erat dengan kandungannya di sini. Berikutnya. Yang kedelapan, suatu masalah yang penting yaitu Nabi Ibrahim al-Khalil memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Nah. Yang kesembilan, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari kondisi sebagian besar manusia. Hal ini dipetik dari firman Allah, Rabbi innahunna afdalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Baik. 10. Yang ke-10, bab ini menguraikan penafsiran kalimat la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan dalam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang ke-11, keutamaan orang yang bersih dari perbuatan syirik. Nah, tapi mungkin kita cukupkan dulu murojaahnya 4 bab. Yes, sembari menunggu pertemuan berikutnya antum baca-baca ya, kira-kira bab apa yang masih kurang jelas itu supaya murojaah ini lebih efektif. Ya, antum baca dulu, nanti dibaca lagi dengan sedikit taklik-taklik itu antum akan lebih mendapatkan manfaat daripada kita hanya baca sekali dan tidak ada perkenalan terlebih dahulu sebelum murojaah ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.